توبة إلى الله وتقربا إليه والاعتراف بذنبه وتعظيم وتعظيم وتعظيم والاسترشاد والإرشاد والاستهدار إسلام المعلم هذا الكتاب آباؤنا وأسلافنا ومن العلماء العابدين وسادتنا الأرذل ونحضر أرواحهم الطاهرة التي إليهم وإلى أرواح والدنا وأستاذنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين المسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويقي درجاتهم في الجنة وأن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ويمدنا بمددهم غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب ونيل المكروب مع الراحة الأجساد والقلوب جاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ككل يمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأول مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى لمقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فلنا ما مضى

dan tiada putus. Dengan nikmat niku kula kali sampean bisa menikmati keindahan hidup di dunia, saged ngelampai mewujudkan keinginan kula kali panjenengan. Dengan nikmat niku kula kali panjenengan pikantuk pertolongan kali Allah, saged meluangkan waktu bersama-sama iktikaf sambil ngaji, sambil menunggu sholat jamaah isya. Kelampahan yang demikian ini dawuhne buku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzalikar ribat, itu adalah perjuangan, perjuangan untuk mempersiapkan perang. Duduk perang ambek wong Syiah utawa wong yang Yahudi. Jari Kanjeng Nabi, perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Kok bisa perang melawan hawa nafsu itu dijadikan perang yang terberat? Para hadirin, Gusti Kanjeng Nabi dawuh, a'da aduwika, musuh yang paling memusuhi dumateng kula kali panjenengan, oleh ngerah supaya kula kali sampean menjadi orang yang gagal, celaka, bersama dia masuk neraka tiap detik, tiap kesempatan, gagal golek mane, gagal golek mane, terus tiada henti. Kulo kali sampean turu, dia mencari strategi. Kulo kali sampean lenga, dia mencari strategi terus menerus. Dan dia nafsu niku tipu dayanya paling dahsyat. Keranten nopo, wong sing wis taat nanggene Gusti Allah, la uzayyinannahum dikunggung, wis taat ikhlas diundat-undat sehingga menjadi batal. Sing wis gak taat disasar nobisan sing gede, boten enten tiyang sing selamat. Mergani Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulangi kula kali panjenengan dengan meminta kepada Allah, nyuwun nanggene Gusti Allah gawe asmane Gusti Allah sing a'bam, yang agung. Sinten sing nyebut asmane Gusti Allah sing agung ini, maka setelah dipanggil Allah akan nyembadani, nuruti penjalu'i. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sa'ni wala takilni ila nafsi tarfata ain. Gusti, kula nyuwun tulung panjenengan, sampun ngantos kula niki dipasrano dikuasai nanggene nafsu kula sekejap mata pun. Nabi niku mendapatkan kawalan, mendapatkan lindungan dari Allah, masih minta pertolongan nanggene Gusti Allah. Napa maneh kula kali panjenengan Gusti Kanjeng Nabi sering dawuh, sering donga, ati nafsi takwaha. Gusti, kula mbok sampean paringi jiwa utawa nafsu niki sing tunduk, wazakiha, lan sampean berseni manah kula, pikiran kula dari berbagai kepentingan-kepentingan selain panjenengan. Wa anta khairu man zakkaha, karena cuman panjenengan sing saged berseni jogo ati ojo sampai kekotoran saking nafsu. Ya, mergane nafsu niku setiap saat maka perangnya dikatakan perang yang dahsyat. Jadi kula kali panjenengan niru Kanjeng Nabi, setiap saat kita meminta kepada Allah, Gusti nyuwun tolong, pun sampai urip kula niki cuman nuruti nafsu tok, boten enten sing saged nulungi kecuali panjenengan. Ya, di samping kita, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad sing tutup bab Jum'ah, mengisi hari-hari Jum'ah. Kalau toh kemarin kula kali panjenengan mempersiapkan hari Jum'ah sing pundi Gusti Allah menaburkan beberapa, menawarkan berbagai macam-macam kebutuhan kula kali panjenengan. Gusti Allah menawarkan kula kali sampean cuman dikongkon madai wadah yang dapat menampung sing saged madai pemberian Allah itu cuman sebagaimana nopo sing diwulang no Gusti Allah ambik Gusti Kanjeng Nabi, diantaranya sholat Jum'ah, diantaranya kita mengisi sholat Jum'ah sebelum hari Jum'ah niku dengan membaca surat-surat Al-Quran, mulai surat Kahfi untuk menyinari pikiran dan hati kita, membaca surat Ali Imran, membaca surat Hud untuk menghilangkan kesumpekan kula kali panjenengan. Mari Jum'atan moco Fatihah ping 7, kul huwallahu ahad ping 7, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbinnas. Berseni ati, berseni pikiran dari efek-efek utawa akibat-akibat dosa sing dadekno sumpek. Ya, mantun ngoten moco istighfar kuatah. Kula kali sampean cuman jaluk tolong nang Gusti Allah, muka bisa, muka-muka iso ngisi dino Jum'ah iku mang ambil ibadah gak ngedoh teko tawarane Gusti Allah. Gusti Allah wis gawe contoh gini Al-Quran. Quran niku wau diceritakno kangge nuturi kula kali panjenengan. Kula kali panjenengan dituturi ana gene Al-Qur'an supaya gak niru kelakuane wong sing diceritakno eleke ana gene Al-Qur'an. Kaya contone kaum Nabi Musa dikongkon Jumatan, lek Jumat iku preyo, teko nyambut gawe, persiapkan dirimu untuk beribadah, nampani pawai Gusti Allah kangge nambeli noroki yang tepi nutupi kekurangan ibadah seminggu sing dadekno tentreme uripmu. Para hadirin, kaum Nabi Musa berbagai alasan akhirnya minta ditunda. Ojo dino Jum'ah, Jum'atan niku. Apa? Waran dino Sabtu ae. Apa sih? Rame-rame ini pasar, rame-rame ini duit. Ya. Ya wis dino Sabtu. Jum'at ngali dadakno. Panen duit gak dino Jum'at, dino Sabtu bisa. Ganti minggu ae. Ya. Akhiri ya nabo Gusti Allah dipolitiki digendungi ya digendungi akhirnya ya apa cari Gusti Allah ya gendungono aku akhirnya ya nabo wong sing ngomong gak popo masih Jumatan nih gak popo masih gak Jumatan Jumat itu wajib ikhtiari karep ya Jumatan gak karep ya wis bebasan niku ono kadise ngoten jare ya kepegelen Gusti Allah wong sing oleno wong iki cangkeme iki lek dadi kei pelajaran pancet wong iki akhire ana apa diceritakno ngene Al-Qur'an kunu qiradatan khosiin cangkeme Bani Israel sing dikongkon Jumatan jarene iku mang gak popo masih gak Jumatan sebab butuh duit sebab butuh ngene butuh istirahat tak sabdawon hasil daripada omonganmu iku berubah arepmu kilo hasile perbuatanmu iku akibate bareng didelok akibate menisuk ngoco lu kok metu wulune kabeh awake iya bareng didelok koyok bedes ya Allah gak wani metu isa gak wani metu sampai dadi ngenes nan mate matei mati bisa iki mulai ana menungso ngremen nabi tuturi Gusti Allah umat Muhammad sejebik nabi pak sampean iki wis melanggar wis ngakoni koyok kelakuane Bani Israel malah luwe nemen sampean iki wis ngakoni koyok ngakoni kaum Nabi Lut malah luwe nemen saking Gusti Allah si isonan wayai kelakuan sampean itu sudah mendapatkan peringatan saking Gusti Allah koyok sing dikandakno Gusti Allah gede Al-Qur'an kenapa kok tidak krono Gusti Allah wis dawuh wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim Gusti Allah tidak akan memberikan adab yang pedih memberikan peringatan seperti umat-umat yang dulu yang pernah melakukan perilaku seperti kamu selama Gusti Kanjeng Nabi tasik wonten kene tengah-tengah kula kali panjenengan saking kon dadi umat Nabi Muhammad kok gak delok Nabi Muhammad dadi ketek kabeh kon pisan apa maneh sing gak gelem Jumat Jumatan iya yeah. Lha sak niki gak dadi ketek siap-siapo iya yeah. siap-siapo sampai pun nanti kalau ceritanya ya onten si jini tiang kalau gak ngerungok lo ngaji ya sing cerita ini ke Abib Jindan ya yeah. Waktu khol ono uang si jini uang piambe ini ke dungo nanggene medina Gusti Kanjeng Nabi, kula nyuwun nanggene panjenengan kula kangge hajat ngeten-ngeten. Assalamualaikum nang Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya pendamping setiane Kanjeng Nabi Abu Bakar. Assalamualaikum pendamping setia sahabat Kanjeng Nabi Umar. Mari pun jaluk Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan kula kagungan hajat. Kula teng mriki omah kula Indonesia umpama ado. Nggih. Yeah. Kula nyuwun teng Kanjeng Nabi. Berkah Kanjeng Nabi, berkah Sayyidina Umar bin Umar. Mari ana uang Pak pinggire. Ayo melok aku. Sampai njaluk apa, Mang? Aku ngene-ngene, iya. Cok nang omahe, Pak. Bareng didolok nang omahe. Kon ngomong apa kon? Ngomong ngene. Kak bakar-bakaran, kak Umar-Umaran. Cangkeme iki di, Pak. Disilet-silet, Pak. Dilarani, ngoten to. Jenenge ilat niki sampai di ketok-ketok. Itu nganu wong iki mati. Cuma dalam hatinya, ya Allah, sampai selamataken, sampai selamataken. Kula nyuwun Gusti lek pancen Sayyidina Abu Bakar niku sahabate Kanjeng Nabi sing sampean ridhoi, kula sampean paringi urip. Iya, para hadirin wong niku wau mari ngono diserano. Ombe asune niku. Asu sing galak. Untuk tiang niku saged metu. Saged muli. Muli selamat, Pak. Penderlek ngono Sayyidina Abu Bakar ini adalah sahabate Kanjeng Nabi yang mendapat ridho. 10 tahun lagi dia itu umroh. Persis. Jaluke kaya ngono iku, Mang. Dadakno ana warek ganteng. Ayo Pak melok aku, Pak. Uga Kak. Wis ta ayo melok aku. Sampeyan njaluk apa? Tak jamin sampeyan. Selamat, selamat. Macan ya. Selamat dihormat. Ono omahe wong niku wae. Dadakno ngene omahe wong niku mang wae. Wong sing ganteng niki wae lho. Duwe ingon-ingon. Ingon-ingon apa? Ingon-ingon bedhes sing gedhe niku. Nangis dicerno ambil duwe celeng sing gedhe bareng ditakoni sapa wong iku oleh ndi sampean enggak iki ngono bapakku iki lho kok iso ngono ngene peristiwa biyen biyen yo ana wong haji ziarah Kanjeng Nabi jaluk ngene ngilok-ngilokno mari ngono bapak iku gak trimo mulai wong iki nyanjung-nyanjung Sayyidina Abu Bakar ambek Sayyidina Umar marung ngilokno raimu koyo pedes ngene-ngene wong iku mule bapak iki berubah dadi koyo ngene gak matek-matek koyo ngene iki ya yeah. Contoh Pak contoh contoh iki ya yeah. Dadi sampean lek katik ngilokno sahabate Kanjeng Nabi kok sik selamat siap-siap po ana kuburan sampean dadi pedes. Iya. Yeah. Ojo ya hanu. Siap-siap po sampean. Apa maneh katik sampean iku mang momong Jumatan gak popo siap-siap po. Lek wis tangi teko kuburan berubah bentuk sampean dadi kaya pedes. Hati-hati yo. Iki lho diceritakno Gusti Allah, Quran itu benar. Kalau sok kita selamat di dunia karena kita masih ada Kanjeng Nabi, di kuburan nyata. Di sana tidak berlaku Ar-Rahman, tapi di sana berlaku keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketok asline. Berjane bah kula kali sampean. Urip iki banyak hutang budi terhadap Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerjane kula kali sampean jari Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu lek pancen kon dadi wong iman Sallu maca selawat kon. Wa sallimu maca salam. Tasliman. Nah. Tasliman iki maf'ul mutlak, Pak. Artine sing akeh. Artine sing macem-macem selawate. Artine kapan ae. Nah, itu kalau kita mengetahui ngerti tentang bahasa asara. Ya. Kita banyak utang budi, paling tidak kula kali sampean iki, Pak. Kroso gak kroso sembahyang sedina sewengi ku mang gak oleh kurang maca selawat ping 10. Sampean hitung. Iya. Sampean hitung. Sembahyang dhuwur ping pira tahiyate? Ping pinten? Kali tiap tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Loro. Asar loro. Tadi pinten? Papat. Maghrib pinten? Loro. 6 ya. Manten kan 6 ya. Isya pinten? Loro pinten? Pinten? 8 ya. Pari piro? Subuh 1. Ya. Qunut ditambah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi sallam. Ngerti yo wong kok sing gak ngerti ae temen-temen kan iki ngene kate njuk syafaat kanjeng Nabi ya Allah. Oleh Gusti Allah ngandani kula kali sampean sopan kula sampean sing kenemenen. Mosok lambene njebak nek ilmu maca selawat ping 10 abot. Tapi lek ngrasani wong masyaallah nggih. Mergane dina Jumat niki diarani dina sing akeh maca selawat. Diriwayatkan saking Imam Al-Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu taala an aksiru minas salati alayya fi kulli yaumi jum'atin. Sing ake maca selawat nang kene aku terutama dina jum'at. Gak harus maca adep kiblat masih mlaku-mlaku ana omah maca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad gak apa-apa. Fa inna salata ummati sak temene selawati umatku sapa ae iku tuk radu alayya dilaporno diaturno nanggene aku fi kulli yaumi jum'atin setiap dino jum'ah. Iya. Yeah. Niki kanjeng Nabi jenengi umat sampean jenengi Mahmud ahli sunnah wal jamaah selawati mek sepisan ya Allah mu ojo ngelaku ngono po'o ya. Niki jenengi kamilan. Oh kamilan oke. Tiangnya biasa selawati kuake ahli sunnah tak boten janjangi KTP ini boten wonten cuma Islam to. Oh gak apa-apa wis. Iya. Yeah. Kalau fasilitas segala ku mangaku umat Kanjeng Nabi padano lek enggak istighfar. Astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidi ukumi. Gusti nyuwun ngapunten Gusti kula cuma saged nyocot tapi kelakuan kula mboten padha ambek omongan kula. Kula ngaku sebagai pandu penegak pejuang sunnah-sunnah Nabi tapi kula mboten kados ngoten. Istighfar lek kurang selawat selawati, ojo nyalano Gusti Allah. Lek Gusti Allah gak ngekei rahmat, gak memberikan ketenangan, padahal uripmu sakniki adoh luwe enak timbini wong-wong biyen. Umba-umba kari nyetet, masak kari nyetet, sembarang cetet-cetet gatik ngangsu, ngusungnu uripi sik ngersu letok krono kurang selawati gak membawa rahmat. Famangkana aksaruhum alayya salatan, sinten kemawon sing paling akeh maca selawati, kana akrabuhum ilayya manzilatan, dialah yang nantinya paling dekat dengan aku dalam kedudukannya. Ojo cili ati, boleh gak diceluk ustad, masih diceluk ustad lek gak diwaca selawat. Ojo cili ati, boleh gak ditakoni, gak ditakoni ahli sunnah, sing penting sampean mahli maca selawat diakoi Kanjeng Nabi. Jangan kesusu bangga boleh sampean mempunyai anggota ahli sunnah wal jamaah tapi gak maca selawat. Sing penting buktine nang Kanjeng Nabi. Kira-kira sampean muni ahli sunnah iku mang lek kelakuane kaya lah gak isin dah. Nen ya wabbaru kutni wahassanahul iraki, dan orang bahwa ulama-ulama Irak menganggap hadis ini adalah hadis yang hasan. Dawuhi Gusti Kanjeng Nabi, man sholla alayya yaumal jum'ati, sopo sing gelem maca selawat dina Jum'ah, samanina marrotan mek 80, wufirat lahu dzunuba samanina sanatan, maka ia akan diampuni dosanya 80 tahun. Umure lu mek suwidak ditalani aja nesu 80, tekan hitung-hitungane dul ngerti yo umur riko suwidak. Lek wis dipuro dosa 80 taun tandane sampean oleh bonus uripe suwidak taun ditambahi sampean kaya urip 80 taun ibadat tok iso tariko iso dak setino ibadat tok lho menemu ngene. Omane wis mari umroh, aku umroh limang waktu nang gene Masjidil Haram. Lah terus ya apa? Sik susuk aku sembayang ono gene kono 10.000 are. Aku sakniki gak sembayang gak apa-apa. Patokmu iku. Dilakon susuk-susukan tok ae totalan ta. Iya. Wong kulo dalam ecer kasi kan ngakali aja wis. Percaya, percaya. Totalan iku besok lek wis mule ngene lho. Iya. Wong donya ojo kaken bantah. Wis lakonono ngono ae. Ojo ndangak dalam murid iki. Iya. Ya Allah, kula kali sampean diberi kesempatan ambek Gusti Allah. Kon gawe Lailatul Qadar, maca selawat dina Jumat 80, ditambahi 80 taun. Lalu mayan, Mbak. Iya. Kila ya Rasulullah, kaifas salatu alaika? Sholat sing yokno posisi Kanjeng Nabi sing sampean senengi dina Jumat iku. Kola sampean catet, lek sampean catet Jumat mana tak catet no. Ake ibuku teko kabeh bene ono. Iya, yeah. Sholat yokno po selawat yang ngomong ini, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi. Wis umum pak lek dari yang panggil nih ku. Kulau bian si cilik nih ku abah lek mariasar. Jadi wong biasa. Eh, saya maaf. Anak yang nong buri kafe, lek wis mari salam ojo berubah lo takhiat, gih. maca Allahumma antas salam subhanallah langsung. Maca apa? Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Jenenge arek, Pak. Suwene ngoten ya. Ya wong tuwa cicit mboten sampai 5 menit. Mboten sampai 5 menit. Masya Allah, wong tuwa biyen iki. Wis nak tak tirakati liwat kene. Tibane anake enak-enak kabeh. Bareng wis enak ngene, dadakno gak nirakat maneh. Muni ngene. Bapak pian gak nyangoni dhuwit. Anakku tak sangoni dhuwit kabeh. Bapake matek, anake melarat kene. Iya. Ojo. Iya. Insyaallah. Dadi selawat sing diwulangno Kanjeng Nabi dikongkon maca niku wau. Lek marini asar, mari sholat asar, maca Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Wenak digawe urip wis ta. Gawe nirakati bojo yo enak, gawe nirakati anak yo enak. Iya, yeah. Gawe nekakno kajat yo enak. Iya. Yeah. Saged, Pak. Njing mau ditulis ya. Yeah. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummiyi diwaca ping pinten 80 Jumat hari selawat nanti sampai tulis ya segini omah sampean Jumat hari selawat ya untuk meningkatkan rezeki ngoten mawon ya wa abu naim wa abi nu'aymin man shalla alayya yaumal jum'ati mi'ata marratin sinten sing maca selawat dumateng Kanjeng Nabi dina Jumat 100 kali niki mboten dicitokno sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad mancal sepeda teko ST nang kene masjid oleh satus sisan sepeda montoran teko ngene leper nang kene kene oleh sisan ya yeah. Lek teko kidul dalem muter dhisik ya yeah. Sampai satus lumayan Pak ya napa jaa yaumal qiyamati wa ma'ahu nurun dia nanti di hari kiamat dipanggil Kanjeng Nabi umati umati endi umatku ojo mlakrak nang Nabi Adam golek perlindungan ojo mlakrak nang dindi panase kaya ngene rinio rinio aku duwe banyu aku duwe banyu. Ketika ada pengumuman umati umati moko wong sing gowan teng ambek wong ayu kasih jalan bangkipli mau liwat wah ganteng iya lah gak kaji jalan lah kaya ireng oh ganteng besok min asaril wudhu krono sering wudhu omane ugi tambah ketik dukur polai adan iya duduk tutuk kulune dawange telah kaya banyak elek amboten sampean diteni ugi kethi tukur ngono ya uti gak ireng ngoten ya kenapa katene adzan wudu wadane katik wena tapi lek tanggal tuwek beble soro mana jadi ya kaya esok ganteng sore tuwe jadi soro iya loh lekne wis ana umat ngoten niku wong sing ahli maca selawat ketok ganteng dewi iya yeah. Ganteng dewi iya yeah. Betul ndi wong wa ma'ahu nurun lau kusima dzalikan nuri seumpomo nur utawa cahaya yang lahir terproduksi dari maca selawat itu dibagikan bainal khalqi antarane makhluk-makhluk kulluhum semuanya lawasiahum dibagi nang wong Bali, nang wong India, sing golongane meritahe niku ya, sing kene dicap ngeten, kan budhek-budhek ah. Iya. Niku lek ana sinar sampean langsung ketok ganteng. Iya. Sampean gak percaya, Pak. Sampean gak percaya. Sampean tinggal penampilane kiai sing ahli maca selawat ambek kiai yang kurang selawati. Penampilane orang ahli ngaji maca selawat dalail ambek enggak beda. Wis gak ado, Pak, gak ado. Sampeyan duwe conto. Sampeyan kenal Ustaz Khairon ta? Kenal ta? Kenal wong Jawa. Tapi kenapa beliau kalau pakai serban itu ketok anggun dan lain sebagainya? Karena apa? Bendino khatam dalail, Pak. Bendino khatam dalail. Ketok putih. Iya. Yeah. Ketok putih. Wong ahli maca selawat membuahkan cahaya ketok damai, ketok sejuk. Karena apa? Memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau toh sampean kepingin berpenampilan sejuk, perbanyak maca selawat. Waktu sampean yang tersita karena maca selawat akan diganti oleh Allah. Iya. Yeah. Gue pas gini nyabut gaya apa hu mojo selawat ya keliru. Iya, di selah-selah kita itu bekerja, waktu senggang kita pakai mojo selawat. Selawat dimkei macem-macem cek nih gak jadi bosen. Lek sampean dulu kajat Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina. Lek sampean loro Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad safin ilal wong farijil kurub. Iya. Lek sampean macam-macam selawat semuanya ada. Iya. Menambah cahaya. Wal baihaqi aksiru minas sholati alayya yaumal jum'ati. Sing akeh maca selawat nang aku terutama dina Jumat wa lailatil jumati lan malam Jumat. Faman fa'ala zalika sapa sing gelem nglakoni kaya ngono ngisi dina Jumat dengan selawat, malam Jumat dengan selawat, kuntulahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamati. Besok aku nyakseni lek wong iku mang kepingin kepethu aku, tak petuki, tak tulungi, tak belani. Ya. Para hadirin sekalian, dino Jumat adalah dino selawat. Wa fi riwayatin man shalla shalatal asri min yaumil jum'ati. Sinten kemawon sing mantun sholat asar terus maca selawat, faqala qabla ayyakuma mimma kanihi, saisak ni maro mari sembahyang durunge ngadeg dee maca Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Padha bi wau lho, Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi. Nggih. Yeah. Ghufirat dunubuhu samanina amatan wa kutibat lahu ibadatan sanatan. Padha ambek wau. Dosa di 80 tahun, ibadah ditulis 80 tahun. Muga-muga kula kalih sampean sing wis nerima, wis ngerungokno fadilahe gunane selawat terutama dina Jumat Gusti Allah nulungi kula kali sampean saged ngelampahi. Muka-muka Gusti Allah nyedekno kula kali sampean dumateng piwulangane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula kali sampean sak keluarga sak anak putu kabeh dijogo sang kalian Allah. Muka-muka tetap iman, tetap mikeli akidah ahli sunnah wal jamaah, sedane husnul khotimah, radiyatan mardiyah. Rabbana zidna ilma, wawafikna lima tartazi kaulan wa fi'lan karuma, warzukil kulla halalan daima, wa akhilla adkiya ulama. Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلاً وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نخضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى حبي وآله وصحبي إدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.